Mengapa manusia tiada sama, yang miskin, yang kaya, berbeda-beda. Mengapa bercinta ada batasnya, yang miskin tak boleh dengan yang kaya. Tiada sama, yang miskin, yang kaya, berbeda-beda. Mengapa bercinta ada batasnya, yang miskin tak boleh dengan yang kaya. Bukankah ada satu pepatah, cinta itu adalah buta. Tapi mengapa aku jatuh cinta kepada dia? Tak mungkin hatiku bisa menerima selain cintanya, selain cintanya. Mengapa manusia tiada sama, yang miskin, yang kaya, berbeda-beda. Mengapa bercinta ada batasnya, yang miskin tak boleh dengan yang kaya. Mengapa manusia tiada sama, yang miskin, yang kaya, berbeda-beda. Mengapa bercinta ada batasnya, yang miskin tak boleh dengan